Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutammimah al-Ajurmiyah, yang mana terakhir kita ambil masih mengenai daripada bab al-asma al-majrurah. Itu bab seputar isim-isim yang majrur. Seputar isim-isim yang majrur. Terkadang ada yang majrur itu dijer dengan huruf jer. Terkadang ada yang majrur disebabkan karena idhafah namun majrurnya dengan mudhaf. Kemudian yang mengatakan bahwasanya ada majrur bitab'iyyah, maksudnya itu majrur bitab'iyyah sebagaimana sebutkan dalam matan Jurumiyah itu ya. Jadi ada tiga itu kan. Yang rajih bahwasanya majrur nam sebabnya ada dua. Imma sebabnya karena kemasukan huruf jer atau sebabnya karena idhafah. Majrurnya dengan mudhaf. Paham maksudnya? Adapun majrurun bitaba'iyyah seperti contoh yang mungkin antum pernah lihat, marartu bi Zaidin as-Salihi. Marartu bi Zaidin as-Salihi. Kata mereka as-Salihi ini majrur karena ngikuti ini. Benar, Salihi ini adalah sebagai na'atu Zaid, na'am. Cuman dia majrurnya sebabnya bukan karena Zaid ini, sebabnya dengan huruf jar yang mengejarkan Zaid. Coba kalau enggak ada huruf jar di sini. Kira-kira majrur enggak Zaid ini? Kalau enggak ada huruf jar majrur enggak dia? Enggak. Oh ya, oleh karena itu yang rajih majrurun bil idhafah. Naam, sebabnya karena idhafah, maksudnya majrurun bil mudhaf atau majrur dengan huruf jar. Adapun yang mengatakan majrurun bitaba'iyyah, majrurun bitaba'iyyah, dia majrur karena mengikuti sebelumnya. Nah, barakallahu fikum, itu kurang tepat ya. Dia yang rajih adalah majrurun bima jurra bihi matbu'uhu. Dia majrur dengan sebab yang diikuti itu, dengan sebab huruf yang mengejarkan isim yang diikuti. Jadi dia majrurnya sebabnya bukan karena Z ini, bukan. Karena huruf inilah yang mengejarkan Z, akhirnya dia ikut majrur. Paham ya? Jadi sebabnya huruf jar ini. Paham? Jadi khulasahnya na'barakallahu fikum, al-majrurat itu ada dua. Majrurun bil huruf, ya huruf jar, atau majrurun bil mudhaf. Mafhum insyaallah ya? Naam, kita lihat. Qala al-mu'alifu atharahullah al-makhfudu bil idhafah sekarang. Itu ya. Naam. Masuk yang berikutnya, al-makhfudu bil idhafah, majrur karena idhafah, karena penyandaran. Sudah kami sebutkan barakallahu fikum ini seputar hukum mudhaf mudhaf ilaih. Mudhafun mudhafun ilaih. Mudhafun itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Nerjemahkan bebas seperti itu. Jadi mudhaf itu yang disandarkan, mudhafun ilaih yang disandari. Setiap mudhaf la yajuzu dukhulu alaihi al. Kalau mudhaf enggak boleh masuk padanya al. Ingat-ingat ya, mudhaf enggak boleh masuk padanya al. Itu hukum global ya. Kemudian wa la yajuzu al-mudhaf at-tanwin. Tidak boleh juga mudhaf tanwin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi mudhaf itu tidak boleh tanwin, tidak boleh kemasukan al. La yadkhulu alaihi al wa la yajuzu tanwinuhu. Paham insyaallah ya? Amal mudhaf ilaih, adapun mudhaf ilaih majrurun daiman wa abadan. Dia majrur selama-lamanya. Mau tanwin atau enggak tanwin enggak masalah, penting majrur. Paham ya? Dan majrur tidak harus dengan apa? Kasrah. Cuman tanda asal majrur tandanya adalah kasrah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi bedakan ya, kalau mudhaf itu dilarang masuk al padanya. Kemudian tidak boleh tanwin juga. Tapi kalau mudhaf ilaih mau kemasukan al silahkan, tanwin enggak masalah. Mudhaf ilaih ingat ya. Tapi hukumnya mesti majrur kalau mudhaf ilaih. Mafhum? Majrurun bil mudhaf. Itu caranya ya. Mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Cara i'rabnya seperti itu. Jangan diungkapkan dengan ungkapan yang keliru. Karena ungkapan yang lemah adalah majrurun bil idhafah. Paham ya? Karena mudhaf amil lafzi. Ghulamu Zaidin. Ghulam kelihatan enggak? Lafzi. Ghulam mudhaf Zaidin mudhafun ilaih. Mafhum? Majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Dia majrurnya dengan sebab mudhaf tersebut. Paham ya? Bukan semata-mata idhafah, karena idhafah itu amil ma'nawi gitu loh. Sedangkan mudhaf amil apa? Lafzi. Kaidahnya al-amil lafzi aqwa minal amil al-ma'nawi. Mafhum? Nah, kita lihat faslun, fasal yang baru. Wa ammal makhfudhu bil idhafah, adapun yang dijar dengan sebab idhafah, fa nahwu ghulamu Zaidin. Contohnya adalah ghulamu Zaidin. Ghulamu mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih, majrurun bil mudhaf, alamatu jarihi, kasratun zahiratun fi akhirih. Mahum? Seperti itu. Wa yajibu tajridul mudhaf minat tanwin. Perhatikan ini. Dan wajib mengosongkan mudhaf itu dari tanwin. Jadi kalau antum membuat mudhaf, mudhaf ilaih, kok mudhafnya tanwin? Keliru. Paham ya? Tidak boleh kemasukan tanwin padanya. Nanti ada pengecualian untuk masalah al, pada asalnya yang antum hafal global dulu ya. Jadi kalau mudhaf itu enggak boleh kemasukan al, ingat-ingat ya. Ingat-ingat itu ya. Kecuali kalau yang mudhaf itu bentuknya isim fa'il atau sifat, sifatnya isim fa'il atau isim maf'ul. Baru nanti ada alnya boleh. Jadi hukum global antum hafal, hukum asal bahwasanya mudhaf enggak boleh kemasukan al, kecuali kalau mudhafnya itu bentuknya adalah apa? Sifat. Sifat itu maksudnya isim fa'il atau isim maf'ul. Baru boleh ada alnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wal muqimis salah. Wal muqim. Al ada muqim itu kan? Al muqim ada alnya. Nah, jadi wal muqimis salah itu mudhaf ilaih di situ. Tapi kenapa ada alnya khusus? Paham ya? Karena al situ apa? Barakallahu fikum al al mausulah itu. Nah, al al mausulah. Nanti akan ada pembahasannya. Wallah alam kalau enggak di sini ya di topik nanti. Nah. Yang jelas hukum global dihafal dulu. Ternyata kalau ada yang keluar dari global berarti pengecualian. Mahum. Nah, kita lihat kana fi ghulami Zaidin sebagaimana yang ada pada contoh ghulami Zaidin enggak tanwin, enggak boleh ghulamun Zaidin. Nah, ghulamun Zaidin enggak boleh. Ghulamin Zaidin enggak boleh, harus ghulamu Zaidin. Mahum. Jadi kalau antum misalkan menanwin mudhaf ya enggak boleh. Kalau mudhaf ilaih bebas ya. Mudhaf ilaih mau tanwin enggak masalah. Tapi kalau mudhaf enggak boleh pokoknya. Nah, enggak boleh tanwin. Kita lihat wa min nunai tasniyah wal jam' ini juga penting dan wajib mengkosongkan nun, mengkosongkan dua nun yang ada pada musanna dan jamak. Ingat-ingat ini. Nun yang ada pada musanna dan jamak mutakal salim ketika dimudhafkan wajib dibuang. Wajib dibuang. Nah, nanti tak sebutkan contohnya atau contohnya pada baca dulu nahwu ghulama Zaidin. Aslinya ghulamani. Ghulamani wa katibu amrin, aslinya katibuna amrin. Kaidahnya apa? Kaidahnya adalah anna nun fil musanna wal jama' idza udifat na'am barakallahu fikum hudifat. Maksudnya nun yang ada pada musanna jama' itu apabila musanna jama' tersebut idza udifa, apabila kedua-duanya disandarkan atau dimudhafkan, hudifatin nun, dibuang nunnya. Wajib itu. Paham ya? Naam. Paham belum gambarannya? Jadi seperti misalkan naam aku melihat kaum muslimin penduduk Madinah. Naam. Atau telah datang kaum muslimin penduduk Madinah, berarti jaa muslimu, kayak gini seperti ini. Aslinya muslimuna. Aslinya. Karena mudhaf, perhatikan. Ja'a muslimuna ahli Madinah, ini enggak boleh ini, harus dibuang. Paham ya? Jadi ja'a muslimu ahli Madinah. Karena nun wa nun jamak mudzakkar salim. Sama kalau musanna. Perhatikan. Ja'a muslimani ahli Madinah. Benar enggak ini? Nah, ini benar. Ya, ja'a muslima ahli Madinah. Jadi kaidahnya apa ya? Itu masih ma'thuf kepada yang sebelumnya itu. Wa yajibu tajridul mudhaf min at-tanwin, dan wajib mengosongkan mudhaf dari tanwin. Wa min nunai tasniyah wal jama', dan wajib mengosongkan dua nun musanna dan jamak. Jamak mudzakkar salim, ingat-ingat. Jadi kalau musanna atau jamak mudzakkar salim antum idhafahkan, wajib dibuang nunnya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong Ja'a Abdullah, Ja'a Abdullah. Nah, biasanya tebak-tebakan ya. Benar atau keliru? Dirinci dulu. Antum inginnya berapa Abdullahnya? Dua atau satu? Kalau satu enggak benar itu. Yang benar Ja'a Abdullah. Paham ya? Nah, tebak-tebakan biasanya Ja'a Abdullah. Benar atau keliru? Nah, kalau dia biasanya orang itu nanya seperti itu kalau dia sudah belajar untuk jebak. Ja'a Abdullah, benar atau keliru? Keliru, yang benar Ja'a Abdullah. Dilihat dulu, Abdullah itu tulisannya bagaimana? Kalau tulisannya seperti ini, ya. Berarti berapa orang? Dua. Bacanya Ja Abdallah enggak? Ja Abdallah enggak kayak gitu, enggak perlu kayak gitu. Ja Abdallah langsung. Tapi kalau orangnya istilahnya ngina mufrad ini keliru, kalau mufrad enggak ada ininya. Ja Abdullah, sebetulnya Abdu bukan Abda. Tolong. Nah, Ja Abdullah, nah itu yang benar kalau satu orang. Kalau dua orang ya Ja Abdallah. Lah nunnya mana dibuang nunnya? Kalau maksudnya Abdani. Kami ya, jadi biasanya ini dulu waktu kami belajar untuk tebak-tebakan ya, sesama yang belajar kita nyari-nyari tebak-tebakan yang kira-kira istilahnya untuk apa, untuk murojaah gitu ya. Nah, Ja Abdullah benar atau keliru? Keliru. Yang benar Ja Abdullah. Terinci jawabannya. Antum ingin berapa Abdullah? Satu. Kalau satu keliru, yang benar Ja Abdullah. Tapi kalau dua Abdullah benar Ja Abdullah. Karena tulisannya gini. Sehingga kalau tebak-tebakan seperti ini jangan ditulis. Caranya disebutkan, baru nanti dirinci. Kalau antum tulis jadi nampak. Enggak mungkin dia menyalahkan kayak gini. Iya enggak? Kalau antum tulis nampak alifnya? Nampak, tapi kalau enggak ditulis orang enggak tahu. Ja Abdullah. Wah, keliru itu katanya. Entar dulu, Ja Abdullah berapa orang gitu loh. Kalau dua orang ya benar Ja Abdullah. Allah mana katanya? Ini kan enggak mungkin antum Ja Abdullah. Enggak katanya enggak gitu. Ja Abdullah itu langsung. Mafhum? Nah, seperti itu. Ini perlu diperhatikan am. Kemudian berikutnya barakallahu fikum. Kata beliau di sini, jadi ulama Zaidin, dua budaknya Zaid, wa katibu Amrin, sekretarisnya Amr, katibu itu para pencatatnya, jadi sekretaris, sekretarisnya Amr. Nah, di situ barakallahu fikum antum perhatikan dibuang nunnya. Dibuang nunnya karena kaidahnya seperti itu. Berarti insyaallah sudah kita pahami ya kaidah yang global. Bahwasanya mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh kemasukan al. Kemudian kalau mudhafnya itu bentuknya musanna atau jamak mudzakkar salim, wajib dibuang apa? Nunnya. Qala al muallif rahimahullah aqsamul idhafah min haitsu taqdiru min haitsu taqdiri harfil jar. Itu harokatnya keliru itu. Min haitsu taqdiri harfil jar. Nah, pembagian idhafah ditinjau dari sisi menakdirkan huruf jar. Karena aslinya mudhaf-mudhaf ilaih itu ada takdir di situ. Imma takdirnya lam, imma takdirnya min, imma takdirnya fi. Jadi perlu diperhatikan. Jadi takdir yang ada pada mudhaf itu, nah barakallahu fikum, ada tiga takdir. Kalau dalam jurumiyah mungkin baru sebutkan satu dua takdir ya. Nah, tapi kalau di dalam mutamimah sudah sebutkan tiga takdir. Nah barakallahu fikum. Maksudnya takdir bagaimana? Contohnya seperti ini. Hadza qalamu Zaidin. Takdirnya hadza qalamun li Zaidin. Ini takdirnya. Lam. Paham ya? Nah, takdirnya paham ya? Hadza khatamu Hadidin. Mudah-mudahan kuliahnya enggak? Takdirnya khatamun min Hadid. Ini takdirnya. Amlum. Yang fi bagaimana? Bal makrul lail. Bal makrul lail. Bahkan makar yang dibikin di malam hari, makrun fil lail. Amlum. Jadi tiga takdir, lam, min sama fi. Paham? Nah, jadi perlu diperhatikan. Kita lihat wal idhafatu ala salasati aqsam. Idhafah itu ditinjau dari semakna huruf jar di dalamnya ada tiga jenis atau tiga macam. Ini kata beliau di bawah itu, perhatikan nomor 6 bawah itu, al idhafah al ma'nawiyah. Karena nanti idhafah terbagi menjadi dua. Idhafah ma'nawiyah sama idhafah lafziyah. Ingatkan ya. Idhafah ma'nawiyah sama idhafah lafziyah. Idhafah ma'nawiyah itu yang di dalamnya terkandung makna min atau lam atau fi. Tapi kalau idhafah lafziyah itu enggak ada maknanya sama sekali. Cuman tujuannya untuk memperingan lafaz saja. Naam, memperingan lafaz saja. Yaitu bentuknya ketika apa? Ketika seperti isim fa'il, perhatikan ya. Seperti isim fa'il misalkan. Hadza dalibu Zaidin. Perhatikan. Ini namanya idhofah lafziyah ini namanya. Idhofahnya itu cuma secara lafaz saja. Lah kenapa dijadikan mudhaf-mudhaf ilaih? Karena untuk memperingan. aslinya hadza dharibun zaidan. Antum utar dharibun zaidan, kalau orang Arab berat ya. Nah, jadi kita kembali ke kalam orang Arab ini berat seperti ini. Karena berat diperingan dengan mudhaf ilaih hadza dharibun zaidin. Ini enggak ada kata hadza dharibun li zaidin. Hadza dharibun min zaidin. Hadza dharibun fi zaidin. Enggak tahu. Karena tiga makna tersebut min atau lam atau fi untuk idhofah apa? Ma'nawiyah. Ingatkan ya. Nah, untuk idhofah yang ma'nawiyah. Kalau ini namanya idhofah lafdiyah. Mahfum soalnya ya. Nah, kita lihat. Jadi jangan sampai bingung ini. Kok ada idhofah ma'nawiyah? Na'am. Idhofah ma'nawiyah ini seperti ini. Ma'nawiyah semua ini. Ha'bal makrun layl. Hadha qalamu lizay. Hadha qalamu zaydin. Hadha khotamu hadidin. Ini ma'nawiyah semuanya. Maknanya cocok ada maknanya fi atau lam atau min. Ya enggak? Tapi kalau ini lafdiyah namanya. Idhofah lafdiyah itu idhofah yang masuk pada nah, isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il yang dorib. Ini antum buat ngomong hadha dharibun zaidan. Kelihatan berat kan? Hadha dharibun zaidan ringan. Jadi fungsinya idhofah lafdiyah ini fungsinya toh li takhfif untuk memperingan bacaan aja. Pokoknya insya Allah ya. Nah, kalau ini fungsinya apa? Ya ada makna di dalamnya terkandung. Kalau ini maknanya enggak cocok. Hadha dharibun min zaidin enggak cocok. Hadha dharibun nam li zaidin enggak cocok. Hadha dharibun fi zaidin enggak cocok. Karena lafziyah. Oh ya, ini adalah orang yang mukul Zaid. Oh ya, kalau antum katakan ini adalah orang yang mukul miliknya Zaid atau orang yang mukul dari Zaid. Orang yang mukul di dalam Zaid enggak cocok. Paham belum ini? Ayo na'am, perlu diperhatikan itu ya, kita lihat. Ala salaf di aqsam idhofah ma'nawiyah ini terbagi menjadi tiga macam atau tiga jenis. Minha ma yuqaddar bil lam, ada di antaranya yang ditakdirkan dengan lam. Paham ya, insyaallah ini idhofah ma'nawiyah ya, ingat. Yang ada maknanya namanya al-idhofah al-ma'nawiyah. Wa huwa al-aktsar, dan inilah kebanyakannya. Nahwu ghulamu Zaidin wa thawbu Bakrin wa ma asbaha dhalik. Artinya budaknya Zaid, pakaiannya Bakr, dan yang semisal dengan itu. Takdirnya apa? Ghulamun li Zaidin wa saubun li Bakrin. Mahum. Takdirnya lam ya, takdirnya na'am. Berikutnya, wa minha ma yuqaddar bi min, ada juga yang susunannya mudhaf ilaih tapi takdirnya min. Kita lihat. Wa dzalika katsirun, ini banyak. Yang pertama tadi aksar, aksar berarti lebih banyak lagi yang takdirnya lam, cuman yang min ini banyak. Paham ya? Tidak awal tidak banyak sekali, ini banyak. Nahwu saubu khazin. Khazin artinya harir, sutra, jenis sutra. Saubu khazin, saubun min khazin, saubun min haririn. Wa babu sajin. Sajin itu nau'un minal khasyab, sejenis kayu. Nah, dan ini pintu yang terbuat dari kayu saj. Nah, bentuknya kayak apa? Wallahu a'lam, yang jelas sajun itu adalah nau'un minal khasyab. Kalau khazin nau'un minal harir. Mahum ya? Nah, wa khatamu hadidin. Wa khatamun min hadidin. Dan ini cincin terbuat dari besi. Mahum insyaAllah ya? Itu adanya min. InsyaAllah mudah sekali itu. Itu yang idhafahnya apa tadi? Al-ma'nawiyah. Jadi al-idhafah. Nah, nanti kita gambarkan ini globalnya. Kita gambarkan insyaAllah ya. Ini cuma gambaran secara tulisan seperti ini. Secara rincian nanti kita gambarkan dengan apa? Dengan tema nanti. Dengan skema. Nah, kita lihat di sini. Wa yajuzu fi hadzal naw'i nasbul mudhaf ilaihi 'ala at-tamyiz kama taqaddam fi babih. Dan jenis seperti ini diperbolehkan menasabkan mudhaf ilaihi sebagai tamyiz sebagaimana yang sudah kita lewati dalam babnya. Maksudnya bagaimana? Boleh antum baca nasab khatamun hadidan. Hadza khatamun hadidan. Hadidan tamyiznya. Paulum nam hadza babun khazzan. Hada taubun khazan, hada babun sajan, itu maksudnya. Kalau tamis enggak, nakdirkannya itu kalau mudhaf, mudhaf ilaih, kan sudah berubah. Nah, seperti itu. Mahu soalnya ya. Jadi mudhaf anam barakallahu fikum, idhafah yang ada maknanya lam atau min atau fi tersebut idhafah ma'nawiyah. Jadi kalau sudah berubah tamyiz ya enggak bisa. Enggak ditakdirkan lagi sudah. Nah, hadza khatamun hadidan, ini adalah cincin yang terbuat dari besi. Paham ya? Kalau maknanya enggak masalah, tapi takdirnya enggak usah takdirkan karena enggak cocok takdirnya. Paham ya? Kalau maknanya kan sesuai dengan apa? Yang penting sesuai dengan apa? Dengan yang diinginkan, maksudnya dengan maknanya tersebut. Tapi kalau secara lafaz enggak ada takdirnya karena bukan mudhaf ilaih lagi itu, paham ya? Jadi mudhaf ilaih ini yang maknawiyah ini yang terkadang maknanya lam, terkadang maknanya fi, terkadang maknanya min ini boleh juga dibaca dengan apa? Na'am afan. Na'am yang min khusus yang min ada, yang min ada ya. Yang terakhir ini boleh dibaca dengan nasab. Hadza khatamun hadidan. Hadza thawbun khazzan. Hadza babun sajan. Khusus yang min ini ya, khusus yang artinya min. Adapun yang lainnya tetap mudhaf ilaihi. Mafhum insyaallah ya? Nah, jadi khusus yang min ini boleh dibaca nasab sebagai apa? Tamyiz. Perhatikan itu. Wa yajuzu fi hadzal naw' dan diperbolehkan pada jenis ini nasbul mudhaf ilaih, menasab mudhaf ilaih. Ala tamyiz sebagai tamyiz kama taqaddama fi babih sebagaimana telah lewat pada babnya bab tamyiz. Wa yajuzu raf'uhu ala annahu tabi'un lil mudhaf dan diperbolehkan juga merafa'nya. Paham ya? Merafa'nya juga boleh. Namun di i'rab sebagai apa? Pengikut mudhafnya. Maksudnya apa? Barakallahu fikum wa hadakumullah ataf bayan atau badal. Jadi gini barakallahu fikum, jenis yang ketiga ini pahami baik-baik yang ada min ini ya. Kita hapus ini ya. Nah, seperti ini. Ini hadza khatamul hadidin jelas. Khatamul hadidin ini ya. Mudah-mudahan boleh kan? Boleh khatamun hadidan. Tamyiz. Paham ya? Boleh khatamun hadidun. Nah. Boleh ini seperti ini. Hadza khatamu hadidin, hadza khatamun hadidan, hadza khatamun khatamun hadidun. Paham ya? Nah. Hada hak tanbih za isim syarah fi mahal rafin mutada khatamu khabar mudhaf zahididin mudhafun ilaih hada ini mutada uzah khatamun khabar hadidun tamyiz paham hada mutada khatamun khabar hadidun ataf bayan atau badal paham ya ataf bayan atau badal nah badal ba'd min kul. Paham ya, badal ba'd min kul. Berkata yang mati belum badal itu ya? Belum ya, nanti insyaAllah. Dalam turunnya sudah. Jadi untuk jenis yang terakhir yang artinya min, ini kan hadza khatamu hadidin ay hadza khatamun min hadidin. Ini boleh dibaca tiga bacaan. Boleh antum baca dengan susunan mudhaf mudhaf ilaih. Boleh antum baca dengan dinasab mudhaf ilaihnya itu sebagai tamyiz. Boleh juga antum rafa' mudhaf ilaihnya sebagai badal atau ataf bayan. Nah, jadi kalau ini badal atau bayan. Nah, kalau tidak salah sebutkan bawah itu ya. Wa barakallahu fikum, kita lihat. Catatan kaki nomor 2. Wa yajuzu raf'uhu 'ala annahu tabi'un mudhaf 'atfu bayanin aw badal. Aw na'tun bi ta'wilihi bil mushtaq. Apa na'at juga enggak salah. Jadi ima badal atau bayan atau na'at, tapi kalau na'at harus diubah menjadi mustaq. Kalau na'at itu enggak terjadi kecuali mustaq. Kalau datang na'at kok jamid, wajib diubah menjadi mustaq. Mustaq itu pecahan, jamid itu yang enggak bisa dipecah. Ini hadid itu jamid enggak nih? Jamid enggak hadidun? Jamid. Nah, kalau jadikan na'at bagaimana? Berarti hadza khatamun masnu'un min hadidin. Ini adalah cincin yang dibuat dari besi. Paham belum? Nah, takdirnya gitu. Dikatakan masnu'. Nah, masnu' sekarang mustaq atau jamid masnu'? Masnu'un. Mustaq atau jamid? Mustaq. Sona'ahnya sena'u. Masnu'un. Tapi hadid? Jamid. Paham belum? Jadi ini ternyata apa? Ternyata barakallahu fikum khataman haditun ini bisa di i'rab 3. Badal juga bisa, ataf bayan juga bisa, na'at juga bisa. Tapi kalau na'at, diubah menjadi mustaq dulu haditnya ini. Mustaqnya bagaimana? Artinya hadza khatamun hadidun apa? Ini cincin terbuat dari apa? Besi. Nah, berarti hadza khatamun masnu'un min hadid. Kita lihat ini takdirnya. Ai masughun, masughun ini masnu' artinya. Masughun ini masnu'un min hadid. Mafhum insyaallah ya? Nah, seperti itu caranya. Paham dua makna tersebut? Sekarang makna yang berikutnya, wa minha ma yuqaddar bi fi, ada juga yang ditakdirkan mudhaf ilaih itu dengan fi. Wahwa qalilun ini sedikit sekali. Nahwu bal makrun lail. Takdirnya bal makrun fil laili. Karena makar tersebut terjadi di dalam apa? Waktu malam tersebut. Naam. seperti itu ya. Wa ya sahibanyi as-sijn. Ay wa ya sahibanyi fis-sijn. Mahum. Naam. Karena berada di penjara tersebut. Kita lihat sebenarnya semuanya beliau sudah menyebutkan satu persatu kapan dimaknakan lam atau kapan dimaknakan min. Naam barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya bisa dikatakan dimaknakan min itu apa? Idza kana. Naam. Idza kana al-mudhafu ilaih juz'an min mudhaf. Apabila mudhaf ilaih ini bagian dari mudhaf, atau apabila mudhafan. Idza kana al-mudhafu juz'an min mudhaf ilaih. Apabila mudhafnya ini bagian daripada mudhaf ilaih, maka makna min. Sekarang cincin bagian dari besi kan sini? Apa besi bagian dari cincin? Nah, berarti cocok min. Kaidahnya apa? Min kaidahnya idza kana al-mudhafu ba'dan min al-mudhaf ilaih. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan rincikan itu ya. Yang jelas ini sudah paham ya. Ini sekarang idhofah apa yang kita bahas ini? Idhofah ma'nawiyah. Na'am barakallahu fikum. Nanti yang berikutnya ini idhofah apa? Idhofah lafziyah atau idhofah mahdhah. Cuman perlu diperhatikan ya, idhofah ma'nawiyah ini nanti na'am yang memiliki tiga makna tadi. Maka tak tuliskan ini globalnya ya. Ya nanti antum makin jelas ya. Yang lafziyah nanti aja, teman-teman sekarang yang pakai yang ma'nawiyah dulu. Jadi al-idhofah ada dua, yang al-lafziyah ini nanti ya, al-lafziyah ini nanti sama al-ma'nawiyah. Al-ma'nawiyah ada tiga, fi makna min bimakna alam bimakna apa? Fi. Tahu ya? Nah, kaidahnya bagaimana kaidahnya barakallahu fikum biar sama jelas. Kaidahnya idza kana al-mudhafu juz'an nanti saya pakai ba'dan aja ya biar tak jelas ya, juz'an sama ba'dan artinya sama ya. Nah, idza kana mudhafu ba'dan artinya sebagian, paham ya? Ba'dan artinya bagian ya. Idza kana mudhafu ba'dan minal mudhaf ilaih. Ini kaidah penting ini biar nanti antum semakin jelas. Oh, artinya ini ya. Naam. Nahwu hadza khatamu hadidin. Makna lam kaidahnya idza kana المضاف ملكا للمضاف إليه بل ملكا ملكا يا نعم نحو هذا qalamu zaidin. Makna fi kaidahnya idza kana idza kana mudhafu idza kana al mudhafu na barakallahu fikum dzar idza kana al mudhafu ilaih idza kana al mudhafu ilaih idza kana al mudhafu ilaih dzarfan ya ini benar dzarfan waqi'an idza kana al mudhafu ilaih dzarfan waqi'an nam fihi al mudhaf maksudnya barakallahu fikum yang ketiga ini makna fi apabila mudhaf ilaihi tersebut ada tempat terjadinya mudhaf nam terjadinya mudhaf bal makrul lail bahkan makar yang terjadi pada malam hari nah malam hari tempat terjadinya perbuatan makar tersebut apa maksudnya ya gitu nahwu bal makrul lail nam ini. Adapun yang idhofah al-lafziyah insyaAllah karena penjabarannya masih besok ya istilahnya nanti ditulis besok aja ya lafziyah itu mudah lafziyah itu gak ada makna min wala lam wala fi karena fungsinya untuk memperingan lafaz saja nah daripada berat akhirnya diperingan lah jadi ringan gitu loh kalau orang Arab berat kalau menurut kita kan orang ajam kalau orang ajam itu menurut orang Arab berat pun ringan juga orang ajam tapi kita kembali ke kalamnya orang Arab kembalinya kepada kalamnya orang Arab kalau orang Arab berat ya kita harus ikut berat apa maksudnya? Antum ngomong hada daribun zaidan ringan enggak? Ringan enggak antum ngomong daribun zaidan? Orang Arab berat itu. Oleh karena diperingan dengan mudhaf ilaih hada daribu zaidin. Aslinya hada daribun zaidan. Nah, contohnya atasnya contohnya ada ya. Contohnya ada. Contohnya ini hada daribun zaidan ini aslinya. Aslinya seperti ini aslinya. Berat enggak ini kira-kira orang Arab? Orang Arab berat seperti ini. Diperingan dengan jadikan mudhaf ilaih hadza daribu zaidin nah jadi ringan nah ini enggak ada takdir hadza daribun li zaidin hadza daribun min zaidin hadza daribun fi zaidin enggak cocok semua kenapa kok enggak cocok karena ini memang didatangkan untuk memperingan saja jadi idhofah lafziyah didatangkan untuk memperingan yang orang Arab berat mengucapkan seperti ini susunan apa nam fi'il fa'il maf'ul bih yang modelnya isim fa'il seperti ini. Hadza daribun zaidan. Berat orang Arab. Kalau kita ringan enggak? Ringan. Nah, cuman kita kan kembali kalamnya orang Arab. Kalau orang Arab enggak berat ya kita ikut berat. Betul, paham ya? Nah, kalau mereka meringan ya kita ikut yang ringannya juga. Paham maksudnya? Ayo na'am itu pembahasannya sholat besok ya. Ayo na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.